Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabi wa mawala. Kita lanjutkan sesi keduanya, yakni syarah alfiyah. Syarahnya Ibnu Aqil sampai di bait yang ke-32, yakni bil alifir fa al musanna. Ya, bil alifir fa al musanna wakila idza bimutmarin mudafan wusila. Ya, adapun kalau kita berdasarkan kafiahnya bacaannya bil alifir fa al musanna wakila idza bimutmarin mudafan wusila. Ya, kira-kira maknanya begini. Rafa'kanlah dengan alif, ya, akan isim musanna, ataupun rafa'kanlah isim musanna dengan alif. Ya, rafa'kanlah isim musanna dengan alif. Dan juga kila, maksudnya lafaz kila, ya, kalau antum pernah mendengar lafaz kila, ya, kila ini adalah salah satu kosakata ataupun salah satu kalimah yang ada di dalam bahasa Arab, salah satu mufradat yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, mungkin antum pernah dengar kalau misalkan lafaznya begini, kila huma. Ya, nah begitu, kila huma. Jadi kila itu adalah salah satu kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, kata muallif, ya, kata Ibnu Malik, rafa'kanlah dengan alif isi-isi musanna. Ataupun rafa'kanlah isi musanna pakai alif dan juga kila. Maksudnya lafaz kila ataupun kosakata kila ini, itu kalau mau dirafa'kan, rafa'kanlah pakai alif seperti halnya isim musanna. Ya. Jadi rafa'kanlah isim musanna dengan alif. Dan kila, maksudnya kila juga dirafa'kan dengan alif. Jelas sampai di sini? Baik. Ini berarti artinya, mulai dari bait ini kita sudah masuk ke permasalahan yang baru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang asma'us sittah. Ya, ini tentang i'rabnya ataupun alamatu i'rab asma'us sittah. Di mana tanda rafa'nya atau tanda i'rabnya asma'us sittah itu pakai waw ketika rafa', pakai alif ketika nasab, dan pakai ya ketika khafat. Nah, sekarang kita bahas tentang yang ini, ya, maksudnya bahas yang lain, bahas yang lainnya lagi, maksudnya jenis kalimah yang lain. Apa itu? Yaitu al-musanna. Di mana kata muallif, bil alif irfa' al-musanna wakila. Rafa'kanlah musanna dengan alif dan juga lafaz kila. Nah, dari sini kita bisa tahu, ya, dari baitnya muallif ini kita bisa tahu bahwa kila bukan musanna. Karena kalau kila musanna, ngapain dia sebutin? Ya, bukan musanna lah. Intinya ya kila, ya pokoknya namanya kila. Adapun istilahnya apa nanti akan kita bahas. Mungkin ada istilah yang diberikan oleh syarih nantinya. Tapi yang jelasnya ini bukan musanna. Ya, di kacamata Ibnu Malik. Ya, karena kalau memang dia musanna, ngapain disebutin? Ya udah, cukup kita katakan aja bil alif irfa al musanna. Enggak perlu dikatakan wakila dan kila juga. Jadi maksudnya ini adalah musanna itu rafa'kanlah dengan alif. Kila itu rafa'kanlah dengan alif. Itulah maknanya. Idza bimutmarin mudhafan wusila. Tapi ada ketentuan. Ada syarat. Ya, karena idza itu kan ada tuh syarat, ya. Ada syaratnya. Ini syarat untuk kila, ya. Syarat untuk kila. Idza bimutmarin mudhafan wusila. Jika dia disambungkan secara langsung dengan dhamir sebagai mudhafnya. Jadi maksudnya apa? Jika si kilanya itu disambungkan secara langsung dengan dhamir sebagai mudhafnya. Maksudnya kilanya itu sebagai mudhaf. Sementara dhamirnya sebagai mudhafun ilaihi. Nah, ini syaratnya. Berarti kalau misalkan tidak memenuhi syarat ini, ya berarti enggak. Berarti tidak dirafa'kan dengan alif. Nah, oleh karena itu, kila ini memang bukan musanna. Apalagi dia punya ketentuan khusus. Baik, ya, jadi idza bimutmarin mudhafan usila, apabila dia disambung secara langsung dengan si isim dhamir di mana dia sebagai mudhafnya. Ya, maksudnya si kilanya sebagai mudhafnya dan dhamirnya sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini. Jadi si kila kalau dia bersambung dengan dhamir dan dia sebagai mudhafnya, maka dia dirafa'kan dengan alif seperti halnya musanna dirafa'kan dengan alif. Adapun bait kedua, kilta kadzaka. Kilta, nah, kilta juga salah satu mufradat yang ada di dalam bahasa Arab. di mana kilta ini adalah bentuk muannasnya kila. Ya, kilta merupakan bentuk muannasnya kila. Nah, begitu. Nah, kemudian kata muallif, kilta juga begitu, sama. Maksudnya apa? Kilta juga dirafakkan pakai alif. Dan dengan syarat seperti yang sama pula. Ya, dan dengan ketentuan yang sama pula, yaitu apa? Idza bi mutmarin mudhafan wusila. Ya, jadi kada kilta kadzaka. Kilta juga seperti kilta juga seperti kila, di mana dirafakkan pakai alif apabila dianya itu sebagai mudhaf dari dhamir. Nah, demikian. Jelas, ikhwah? Itsnani wasnatani kabnaini wa bnataini yajriyani. Sementara lafaz itsnaini dan lafaz isnatani, ya dua lafaz ini juga salah satu, ini juga kedua lafaz ini juga merupakan mufradat yang terdapat di dalam bahasa Arab ataupun kosakata yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, mungkin antum juga sudah kenal dengan lafaz isnani dan isnatani. Nah, kata muallif isnani dan isnataini, kabnaini wa bnataini. Ini menunjukkan bahwa isnani dan isnataini juga bukan musanna. Juga bukan musanna. Karena kalau memang dia musanna, ngapain disebutin secara terpisah? Ini menunjukkan bahwa isnani dan isnataini adalah lafaz yang terdapat di dalam bahasa Arab ataupun mufradat yang ada di dalam bahasa Arab, tapi enggak masuk kategori musanna. Iya, nanti istilahnya ada ya, disebutkan oleh syari. Nah, kata muallif, isnani dan isnataini ini hukumnya sama seperti ibnaini wa bnataini. Hukumnya. Iya, ya berarti sama seperti musanna. Enggak, ibnaini dan ibnataini musanna. Iya. Iya, hukumnya sama seperti isim musanna, maksudnya begitu ya. Jadi, itsnani wasnataini ka bnaini wa bnataini. Iya, sama. Hukum. Iya, yajriyani hukumnya maksudnya. Jadi, hukumnya sama seperti ya yajri. Jadi, kalau kita aslikan ini begini ya. Itsnani yajriyani itsnani wasnatani ka bnaini wa bnataini. Iya. Ini kalau kita aslikan yajriyani itsnani yajri isnani wasnatani ataupun isnani wasnatani yajriyani kabnaini wa bnataini. Isnani dan isnatani itu lari ataupun sejalan, ya, sejalan dengan ibnaini dan ibnataini. Ya, sejalan bagaikan ibnaini dan ibnataini. Itulah dia aslinya. Isnani wasnatani yajriyani kabnaini wa bnataini. Isnani dan isnatani sejalan bagaikan ibnaini dan ibnataini. Maksudnya hukumnya sama. Berarti isnani dan isnatani hukumnya sama seperti musanna. Di mana berarti ibn isnani dan isnatani kalau rafa itu pakai alif. Kalau rafa itu pakai alif. Jadi berarti ada tiga ya. Maksudnya udah ada tiga yang disebutin. Pertama musanna, rafa'kan pakai alif. Kemudian kila, rafa'kan pakai alif. Begitu pula dengan kilta. Lalu isnani, rafa'kan pakai alif. Begitu pula dengan isnatani. Ya, atau bisa kita bilang ya tiga benar ya. Dua ya sebenarnya. Benar lah tiga. Jadi musanna satu, rafa'kan pakai alif. Kila dan kilta satu, rafa'kan pakai alif. Isnani dan isnatani satu, rafa'kan pakai alif. Jadi ada tiga. Nah, ketiga jenis ini, musanna, kila dan kilta, isnadi dan isnatani, rafa'kanlah pakai alif. Ya, rafa'kanlah pakai alif. Adapun untuk kila dan kilta, itu syaratnya tadi, idza bimutmarin mudhafan wusila. Ya, itu untuk kila dan kilta. Kemudian selanjutnya, bait berikutnya, yaitu bait ke-34, wa takhluful ya fi jami'iha al-alif. Wa takhluful ya fi jami'iha al-alif. Jarran wa nasban ba'da fathi qad ulif. Qad ulif atau qad ulif? Qad ulif. Qad ulif ya? Enggak ada tasdid ya? Enggak ada. Jadi wa takhluful ya fi jami'iha al-alif. Jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Dan ya itu menjadi khalifah bagi seluruhnya ya, untuk alif Maksudnya apa? Ya itu menggantikan alif, ya. Ya menggantikan alif pada ketiganya, ya pada ketiganya, yaitu pada musanna, pada kila dan kilta, dan pada isnani dan isnatani, ya. Ketika jarnya dan ketika nasabnya, jarran wa nasban. Nah ini. Sementara tadi kalau rafa'nya pakai alif. Irfa apa wabil alifir fa. Wabil alifir fa. Rafa'kanlah dengan alif. Lalu ya itu menggantikan alif, ya. Ya mewakili ataupun menukar dengan ataupun mengkhalifah, ya, sebagai khalifah bagi alif, menggantikan alif ketika nasab dan ketika jar. Ya, jarran wa nasban. Jadi ya itu menggantikan alif ketika jar dan nasab, yang berarti menjadi kilai dan kiltai, atau isnai, isnaini dan isnataini, ketika dia jar dan ketika dia nasab. Rafa'nya pakai alif, nasabnya dan jarnya pakai ya, menggantikan si alif. Ba'da fathin, dan ya-nya ini berada setelah huruf yang berharakat fathah, qada ulifa, ya. Itulah yang telah ditentukan. Kembali ke yang ketiga itu, musanna, kila dan kilta, isnani dan isnatani. Ya, kembali ke seluruhnya. Ya, pakai ha. Ya, karena tiga-tiganya kan bukan apa namanya? Bukan ghairu aqil, ya. Kan ketiga-tiganya ghairu aqil. Jadi pakai ha. Fi jami'iha. Ya, ini fi jami'il musanna, fi jami'in minal musanna, fi jami' min kilai wa min kilta wa min kiltai wa min isnaini wa min isnataini. Nah, begitulah dia. Jelas? Baik. Jadi wa takhluful ya fi jami'iha, maksudnya fi jami'i yang tiga itu, ya, fi jami'i tsalatsa, yang tiga tersebut, al-alifa. Jadi ya itu menggantikan alif pada ketiganya, ya, pada ketiga macam tersebut, ketika dia jar, ya, ketika ketiga-tiganya itu jar, dan ketika ketiga-tiganya itu nasab, di mana huruf ya-nya itu terletak setelah huruf yang berharakat fathah, sebagaimana yang telah ditentukan qada ulif. Iya, bukan ba'da kasrah, ya. Ba'da fathin, bukan ba'da kasrin. Ya. Karena itulah yang telah dibuat qada ulif. Ya-nya. Iya, jadi wa takhluful ya, ya, ba'da fathin, ya yang setelah, ya, yang ya yang terletak setelah fathah qada ulif, sebagaimana yang telah ditetapkan. Ya, fathah yang telah ditetapkan, yang telah dibakukan. Ya. Kan isnani menjadi, kemudian ya menggantikan alif, jadilah isnaini. Nah, ya-nya kan setelah fathah. Iya, setelah huruf yang berharakat fathah maksudnya. Iya, sebelumnya. Setelah huruf yang berharakat fathah. Kan ya-nya setelah huruf yang berharakat fathah. Paham kan? Jangan setelah yang berharakat kasrah. Karena kalau setelah yang berharakat kasrah, ya seperti muslimina, itu lain lagi. Iya, paham ya? Iya, musanna. Intinya berarti ba'da fathin. Jadi ya yang terletak setelah fathah, bukan setelah kasrah. Jadi jangan pula kita kasrahkan dengan mengatakan apa muslimina. Ya, harus muslimaini. Kan begitu. Jelas? Baik. Kita baca syarah dari syarih, yaitu Imam Ibnu Aqil. Dzakara al-musannif rahimahullahu taala أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة. الأسماء الستة، يا، bukan الأسماء، يا، عفوا. Jadi أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء، عفوا، يا، الأسماء الستة، الأسماء الستة. sebagai mafulun bih. Iya, dari tanubu. Ya, fa'il dari tanubu adalah al-hurufu. Nah, jadi anna mimma tanubu fihi al-hurufu anil harakati al-asma' as-sittata. Musannif menyebutkan ataupun mengatakan rahimahullah ta'ala bahwasannya yang termasuk apa namanya huruf-huruf yang apa namanya yang termasuk menggantikan, ya, huruf-huruf yang termasuk menggantikan harakat pada asma' as-sittah. gimana ngartinya? Sementara anna mimma gini ya, sesungguhnya bahwasannya, jadi musannif menyebutkan, musannif mengatakan rahimahullah ta'ala, bahwasannya asma'u sitta ya, bahwasannya, bukan maf'ulun bih ya, al-asma'u sittata, tapi sebagai isim anna, jadi annal asma'u sittata mimma tanubu fihil hurufu anil harakati, bahwasannya isim-isim yang enam, ataupun asma'u sittah itu termasuk sesuatu yang di apa namanya? Termasuk sesuatu yang digantikan dengan huruf dari i'rab harakat. Termasuk sesuatu yang digantikan pakai huruf dari i'rab harakat. Gimana? Enggak, tanubu enggak butuh maf'ulun bih ya. Tanubul hurufu, huruf mewakili. Ya. Jadi huruf mewakili harokat. Ya, kita berarti gini, kalau kita lengkapi maknanya ya, biar lebih mudah difahami. Musannif menyebutkan bahwasannya asma'u sittah itu termasuk sesuatu yang huruf mewakili harokat untuknya, untuk asma'u sittah. Ya. Jadi i'rab huruf itu mewakili i'rab harokat untuk asma'u sittah. Di mana asma'u sittah termasuk jenis kalimah yang memiliki, yang berirab dengan huruf, begitu maksudnya. Ya, jadi asmaus sitta termasuk kalimah ataupun jenis kalimah yang berirab pakai huruf. Di mana huruf itu mewakili harokat ya, di dalam tanda irabnya. Jadi tanubu fihil hurufu anil harakati. Huruf mewakili harokat terhadap asma'u sittah. Karena asma'u sittah itu i'rabnya tidak pakai harokat, tapi pakai huruf. Sebagaimana waqada taqaddamal kalamu 'alaiha, sebagaimana yang sudah kita bahas pembahasannya. Ya. Jadi pembicaraan ini telah lalu. Tsumma dzakara al-musanna. Kemudian musannif pun menyebutkan yang juga termasuk ya, yang juga termasuk huruf mewakili harokat di dalam pengi'rabannya adalah al-musanna. Ya, tsumma dzakara musanna. Nah, jadi isim musanna ini juga termasuk isim yang mana dia itu di i'rab pakai huruf, bukan pakai harakat. Wa huwa mimma yu'rabu bil hurufi. Dan musanna ini termasuk sesuatu yang di i'rab pakai huruf yang menggantikan harakat. Tanubu anil harakati. Ya. Mewakili harakat. Wahadduhu, dan batasan yang bisa dinyatakan sebagai isim musanna, atau mungkin dengan kata lain definisinya, maksudnya definisi isim musanna, lafzun dalun alasnaini biziyadati fi akhirihi. Ini dia batasannya, batasan isim yang bisa kita namakan isim musanna. Ya, ini lafaz yang menunjukkan atas dua dengan adanya penambahan di akhirnya. Inilah yang isim musanna. Lafaz yang menunjukkan atas dua dengan adanya penambahan di akhirnya. Salihun lit tajrid. Dengan ketentuan imbuhan tadi, imbuhan tersebut itu boleh enggak ada, boleh hilang. Bisa hilang. Salihun lit tajrid. Bisa hilang. Iya, lit tajrid. Wa'atfi mithlihi alaihi. Wa'atfihi mithlihi alaihi. Dan bisa juga hilang dari pengatofan yang semis, yang serupa dengannya. Dan bisa dihilangkan dari pengatofan yang serupa dengannya. Iya, di tajridi wa li atfi. Ya, salihun li atfi mithlihi alaihi. Ya. Jadi bisa ataupun pantas pengatofan yang semisal dengannya. Nah, ini yang bisa disebut isim musanna. Ya, kita akan jelaskan definisi dari isim musanna ini. Ya. Fa yadkhulu fi qaulina, kata Syarih, ya fayadkhulu fi qaulina lafdun dalun ala tsnaini. Maka makna dari ungkapan kita, lafaz yang menunjukkan dua, ya, makna dari ungkapan kita, lafaz yang menunjukkan dua adalah al-musanna nahwu Zaidani. Ya, tapi andaikan Syarih tidak menyebutkan kata al-musanna di sini, itu lebih aula ya. Andaikan dia katakan gini, fayadkhulu fi qaulina lafdun dalun ala tsnaini lafdz Zaidani. Ya, lafdz Zaidaini. Ya, langsung aja begitu. Lafaz az-Zaidan. Jadi lafaz az-Zaidan itu masuk ke kategori dari ungkapan kita lafdun dalun ala tsnaini. Ya, Zaidan, dua Zaid. Jadi ungkapan Zaidan itu termasuk dalam kategori dari ucapan kita lafaz yang menunjukkan makna dua. Lafdun dalun ala tsnaini. Ya, tadi ungkapan ini ada di definisi ya. Ada di ada definisi. Wahadduhu lafdun dalun ala tsnaini. Nah, kemudian beliau mensyarah, beliau menerangkan makna dari ungkapan lafdun dalun ala tsnaini itu mencakup lafaz Zaidan, juga mencakup lafaz-lafaz yang dia itu dibuat untuk makna dua. Ya, ya ini apa? Wal alfaz al-mawdu'ah bi tsnaini. Ya, wal alfazul mawdu'atu bi tsnaini. Dan lafaz-lafaz yang dibuat untuk makna dua. Seperti apa? Syaf'un. Pasangan. Ya, pasangan itu pasti dua, enggak mungkin sendiri. Kan gitu. Nah, ini juga termasuk apa? Lafdun dalun ala tsnain. Jadi Zaidan lafdun dalun ala tsnain. Syaf'un lafdun dalun ala tsnain. Ah, ataupun zauj ya, zauj ya, pasangan ya. Nah, itu juga termasuk lafaz enggak, kalau zauj enggak. Iya, itu apanya? Kalau syaf'un ini berpasangan, bukan pasangan tapi berpasangan. Ya, syaf'un berpasangan, bukan pasangan ya. Kalau zauj pasangan. Kalau syaf'un berpasangan. Nah, berpasangan itu pasti dua. Nah, di mana kalimat syaf'un ini memang dibuat bermakna demikian? Ya, berarti apa? Syaf'un dan Zaidani, ya, syaf'un dan Az-Zaidani adalah lafdun dalun ala tsnaini. Itulah makna dari ungkapan kita lafdun dalun ala tsnaini. Lafaz yang menunjukkan makna dua. Berarti Az-Zaidani lafdun dalun ala tsnaini. Syaf'un lafdun dalun ala tsnaini. Wa kharaja biqaulina biziyadatin. Wa kharaja biqaulina biziyadatin. Nahwu syaf'un. Sementara dengan adanya embel-embel biziyadatin dalam definisi isim musanna tadi, ya, dalam batasan isim musanna tadi, maka syaf'un tidak termasuk. Jadi dengan adanya embel-embel biziyadatin, karena kan definisinya tadi di atas, lafdun dalun ala tsnaini biziyadatin, dengan adanya imbuhan, maka syaf'un tidak termasuk. Kenapa? Karena syaf'un tidak didapati imbuhan di akhirnya. Ya, biziyadatin fi akhirihi, kan ada embel-embel di atas tadi. Nah, jadi berarti hanya Az-Zaidani lah yang masuk ke dalam kategori isim musanna. Kenapa? Karena memang Az-Zaidani terdapat imbuhan di akhirnya. Sementara syaf'un tidak terdapat imbuhan di akhirnya, berarti syaf'un kharaja minhu. Tidak termasuk isim musanna. Jadi wa kharaja biqaulina biziyadatin, dengan adanya embel-embel biziyadatin fi akhirihi, maka syaf'un tidak termasuk dalam ungkapan tersebut. Ya, dalam ungkapan lafdun dalun ala tsnaini biziyadatin fi akhirihi. Jadi lafdun dalun ala tsnaini biziyadatin fi akhirihi ini itu mengeluarkan lafaz syaf'un. Wa kharaja biqaulina salihun litajrid. Dan dengan adanya embel-embel pada definisi kita tadi itu salihun litajrid, bisa dibuang imbuhannya. Semisal isnani. Iya, maka tidak termasuklah semisal isnani. Jadi dengan adanya embel-embel bisa dibuang imbuhannya, maka tidak termasuklah semisal isnani. Karena isnani itu embel-embel yang gak bisa dibuang. Maksudnya imbuhannya gak bisa dibuang. Iya. Fa'innahu la yasluhu li isqati ziyadati minhu. Karena apa? Karena lafaz isnani itu gak pantas imbuhannya diluputkan, dihilangkan darinya. Fala taqulu isnun, maka enggak bisa kau bilang isnun. Ya enggak ada kalimat isnun. Ya selamanya tetap isna ini. Jadi imbuhan ini enggak bisa dibuang. Walau kita tahu bahwa ini merupakan imbuhan, tapi imbuhannya apa namanya? La yasluh litajrid. Ya, imbuhannya itu la yasluh litajrid. Oleh karena itulah tadi di atas di dalam definisi musanna itu berembel-embel salihun litajrid. Yang imbuhannya itu boleh dibuang, pantas untuk dibuang, cocok buat dibuang. Nah, kalau enggak cocok buat dibuang seperti isna ini, di mana kita enggak bisa bilang isnun, maka ini bukan musanna. Hah? Kalau Ramadan memang dia dari awal sudah enggak masuk definisi. Karena definisinya dari awal apa? Lafdzun dalun 'ala itsnain. Dan Ramadan itu tidak menunjukkan iya lafaz yang tidak menunjukkan dua. Ya, itu dari awalnya saja dia sudah tidak masuk definisi. Nah, kalau isnani ini yang masuk definisi, lafdzun dalun 'ala itsnain, ya kan? Isnani lafdzun dalun 'ala itsnain. Kalau walidani. Nah, ini nanti. Ya, nanti kalau walidani. Jelas sampai di sini? Hah? Walidun termasuk sama kayak syakun juga lah ya. Walidun sama kayak syakun. Enggak lah, walid satu orang tua. Satu. Iya, walidani baru. Iya, baru apa namanya? Kedua orang tua kan gitu. Baik. Kalau walid itu bukan lafdzun maudhu disnain ya. Jadi walid bukan lafdzun maudhu disnain seperti syab'un, enggak sama. Baik. Wa kharaja biqaulina ya. Kemudian selanjutnya wa kharaja biqaulina wa'at fi mithlihi alaihi. Ya, wa'at fi mithlihi alaihi. Ma saluha litajrid ya, ma saluha litajrid wa'afi ghairihi alaihi kalqamaraini fa innahu salihun litajrid fa taqul qamarun walakin yu'tafu alaihi mughayir atau sebentar kita lihat dulu ya mughayir atau mughayir mughayyir, enggak itu ada alifnya tuh. Enggak mungkin bisa tasdid. Mughayyir. Mughayyir, ya, bacanya mughayyir, bukan mughayyir ya. Enggak ada tasdidnya, mughayyir. Iya. Mughayyiruhu, ya, alaihi kalqamaraini. Nah, kemudian dengan adanya embel-embel wa'afi mithlihi alaihi di dalam definisi kita tadi, maka tidak termasuk sesuatu yang dia tidak pantas, yang dia tidak pantas. Ini sebentar ya. Ini isim mausul ya. Wa'at fi mithlihi. Wa kharaja biqaulina wa'at fi mithlihi alaihi ma saluha litajridi wa'at fi ghairihi alaihi kalqamaraini. Fa'innahu jadi wa kharaja biqaulina wa'at fi mithlihi alaihi. Jadi dengan adanya embel-embel ya, dengan adanya embel-embel lafaz di dalam definisi isim musanna tadi, di dalam definisi musanna tersebut lafaz at fi mithlihi alaihi, yakni maksudnya salih li'atfin mithlihi alaihi, ya li'atfi mithlihi alaihi, yaitu pantas pengatofan yang semisalnya atasnya. Ya ini sesuatu yang dia itu jadi keluar, jadi tidak termasuk ya, tidak termasuk sesuatu yang dia itu bisa dibuang imbuhannya, ya. Saluha lit tajrid, bisa dibuang imbuhannya, dan bisa diatofkan ya, bisa dibuang imbuhannya, namun bisa diatofkan selainnya atasnya ya, bisa diatofkan selainnya atasnya, maka ini tidak termasuk mufanna. Seperti contoh kal qamara ini, al qamara ini kan lafdzun dalun ala tsnaini ya. Kemudian biziaratin fi akhirih, iya. Kemudian salihun litajrid, iya. Tapi dia itu tidak apa namanya, dia itu pantas di mana kalimat qamaraini ini pantas diatafkan selainnya ya, atas lafaz qamar tersebut. Kenapa? Makna dari qamaraini fa innahu salihun litajrid. Maka sesungguhnya lafaz al-qamaraini ini itu pantas untuk dibuang imbuhannya. Ya, cocok untuk dibuang imbuhannya, fataqulu qamarun, sehingga kamu bisa bilang qamarun. Walakin akan tetapi yu'tafu alaihi mughayiruhu la mithluhu, akan tetapi dia diatafkan benda yang berbeda ya, diatafkan atasnya benda yang berbeda, bukan yang semisalnya. Kenapa? Karena enggak ada yang namanya dua bulan. Sebab maksud dari ungkapan qamaraini itu adalah qamarun wa syamsun. Jadi yang diatafkan ke qamar itu adalah syams. Mughayir, berbeda dengannya, benda yang berbeda. Ya, mughayir, benda yang berbeda dengan si qamar. Nah, maka ini enggak masuk kategori musanna ini. Sama seperti waladani. Itu juga enggak masuk kategori musanna. Kenapa? Karena yang diatafkan ke walid adalah perempuan, ibu. Yang diatafkan ke walid adalah ibu, sehingga kita katakan waladani, dua orang tua. Maka ini juga tidak termasuk isim musanna. Kenapa? Karena yang diatafkan kepadanya mughayir, la mithl. Ya. Yang diatafkan kepadanya itu adalah mughayiruhu la mithluhu. Ya, nanti ada namanya. Ya, nanti namanya disebutkan. Karena definisi musanna cuma itu tadi. Definisi musanna, sesuatu yang bisa kita namakan, ya, batasan kalimat-kalimat yang bisa kita namakan musanna, adalah lafdzun dalun ala tsnaini fi bi ziyadatin fi akhirih salihun litajridi wa athfi mithlihi alaihi ya. Batasan-batasan yang bisa kita sebut musanna apa? Ini wa athfi kalau saya rasa ini bukan wa athfi tapi wa utifa mithluhu alaihi ya. Iya, wa utifa mithluhu alaihi, jadi salihun litajridi wa utifa mithluhu alaihi. Ya, dan di dan ma'tuf alaihnya itu semisalnya. Iya, jadi lafaz dan ma'tufnya itu, ya ma'tufnya itu semisalnya. Wa utifa mithluhu alaihi, dan ma'tuf alaihnya itu semisalnya. Jadi kan begini. Ya, kita bahas dulu tentang ma'tuf alaihi. Ya. Ma'tuf alaihnya itu semisalnya. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun wa Muhammadun. Telah datang Muhammad dan Muhammad. Maksudnya ada dua orang yang bernama Muhammad. Lalu kita katakan ja'a Muhammadun wa Muhammadun. Nah, ini namanya ma'tuf alaih. Ya. Ini namanya ma'tuf alaih. Ya. Kan gitu. Ini namanya ma'tuf alaih. Nah, kemudian ini namanya adalah ataf. Nah, sesuatu yang diatafkan itu semisal dengannya. Ya. Nah, kemudian kita katakanlah Muhammadun wa Muhammadun ini Muhammadani. Kan begini, Muhammadani. Di mana kita tahu bahwa Muhammadani ini ma'tufnya itu semisal dengan ma'tuf alainya. Ya, ma'tufnya itu semisal dengan ma'tuf alainya. Berbeda ketika kita katakan ja'a waladani. Ja'a waladani, telah datang kedua orang tua itu. Ya, ja'al waladani, telah datang kedua orang tua itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita buat susunan apofnya, maka ja'a ya, ja'a walidun, walidun wa walidatun. Nah, ini dia kan begitu ya. Ja'a walidun wa walidatun, telah datang ayah dan ibu. Ja'a walidun wa walidatun. Kemudian kita musannakan dengan menjadi ja'al waladani. ataupun jaa waladani. Nah, kalau di sini kan jaa Muhammadun wa Muhammadun, menjadi jaa al-Muhammadu Muhammadani. Waladani. Ya. Walidani. Oh ya benar, jaa al-walidani. Ya benar ya, jaa al-walidani. Ya. Hah? Jaa al-walidani. Nah, kan begitu. Jadi kalau jaa Muhammadun wa Muhammadun itu menjadi jaa al-Muhammadani. Jelas? Jaa al-Muhammadani, di mana al-Muhammadani itu semisal. Ya, atofnya semisal. Nah, adapun di sini jaa al-walidani aslinya jaa al-walidu wal walidatu. Nah, atofnya enggak semisal. Karena enggak semisal, maka al-walidani enggak masuk definisi musanna atau tidak masuk kategori musanna. Mafhum kira-kira? Baik. Nah, jadi itu yang dimaksud kata muallif. Jadi wa kharaja biqaulina, ya wa kharaja biqaulina wa utifa mithluhu alaihi, ya wa kharaja biqaulina wa utifa mithluhu alaihi ma saruha litajrid wa utifa ghairuhu alaihi. Jadi dengan adanya embel-embel utifa mithluhu alaihi, ya, yaitu ma'tuf alaihnya itu mesti semisal, ya ma'tuf alaihnya itu mesti semisal, tidak termasuk, ya. Jadi dengan adanya embel-embel wa'utifa mithluhu alaihi, tidak termasuk sesuatu yang dia itu bisa dibuang imbuhannya dan ma'tuf alaihnya itu berbeda darinya, ya. Dan ma'tuf alaihnya itu berbeda darinya, seperti al-qamaraini. Fa innahu salihun litajrid, maka benar dia ini memang bisa dibuang imbuhannya, al-qamaraini, dengan kita katakan qamarun. Akan tetapi ma'tuf alainya itu mughayiruhu la mithluhu, ya. Walakin yu'tafu alaihi mughayiruhu la mithluhu. Benda yang diatofkan kepadanya itu berbeda, tidak semisal dengannya. Yaitu apa? Qamarun wa syamsun. Wa huwa al-maqsudu biqaulihim al-qamaraini, karena memang inilah yang mereka maksud dari lafaz mereka ataupun dari ungkapan mereka al-qamaraini, sebab enggak ada dua bulan. Ya, bulan cuma satu. Lalu apa makna dari mereka katakan al-qamaraini? Maknanya adalah qamarun wa syamsun. Nah, berarti kan ma'tuf alaihnya berbeda. Ya, ma'tuf alaihnya berbeda dengannya. Nah, karena berbeda, maka ini enggak bisa kita gadaikan sebagai musanna. Sebab di dalam definisi isim musanna itu bisa dibilang musanna kalau dia itu utifa mithluhu alaihi. Itu syaratnya. Wa utifa mithluhu alaihi. Iya, seperti ja'al muhammadani. Di mana ja'al muhammadani memang ja'a muhammadun wa muhammadun. Sementara kalau ja'al walidani itu ja'al walidatu wal walidatu. Ja'al walidu wal walidatu. Nah, di mana ma'tuf alaihnya berbeda. Jadi berarti al walidani tidak bisa dikatakan sebagai musanna. Ya, karena definisinya demikian. Wa ashara al musannif bi qawlihi bil alif irfa al musanna wa kila ila anna al musanna yurfa'u bil bil alifi. Wa kadzalika shibhu al musanna. Nah, jadi ini dinamakan dengan shibhul musanna. Ya. Nah, jadi permasalahan ini ya tersirat di dalam pernyataan muallif, ya permasalahan yang kita jelaskan di atas tadi itu tersirat di dalam pernyataan muallif bil alifir fa al musanna wa kila ila anna al musanna, di mana isim musanna itu dirafa'kan dengan alif, yurfa'u bil alif. Begitu pula shibhul musanna yang mirip kayak isim musanna. Wahuwa kullu ma la yasduq alaihi haddul musanna. Apa itu yang mirip sama isim musanna? Yaitu adalah yang tidak masuk batasan isim musanna. Kullu ma la yasduq alaihi haddul musanna. Shibhul musanna itu. Iya, ya berarti shibhul musanna tadi. Jadi shibhul musanna itu adalah kullu ma la yasduq alaihi haddul musanna. Setiap apa saja yang tidak pantas, tidak dibenarkan batasan musanna atasnya, definisi musanna atasnya. Nah itulah yang disebut dengan syibhul musanna. Karena dia bukan musanna. Iya. La yasduq. Ya, tidak benar ya, tidak benar batasan musanna atasnya. Yaitu apa? Apa dia yang syibhul musanna itu? Ya kila dan kilta dan isnani dan isnatani dan sebagainya. Iya, artinya tidak sesuai dengan definisi. Jadi yang tidak masuk ke dalam definisi berarti itu namanya syibhul musanna. Wa asyara ilaihi al-musannif biqaulihi wa kila. Nah, jadi adanya syibhul musanna ini diisyaratkan oleh penulis di dalam pernyataannya wa kila. Karena memang seperti yang kita jelaskan tadi, kila di mana kila tidak dimasukkan kategori musanna, tapi karena dia itu dirafa'kan dengan alif juga, maka dia disebut dengan syibhul musanna. Termasuklah isnani. Walau dia tidak dikategorikan musanna, tapi karena dia dirafa'kan dengan alif juga, maka disebutlah dia dengan syibhul musanna. Nah, oleh karena itu tadi definisi syibhul musanna, kullu ma la yasduqu alaihi haddul musanna. Setiap apa saja yang tidak benar definisi musanna itu padanya. Ya, maksudnya tidak bisa definisi musanna itu padanya. Artinya tidak bisa dinyatakan sebagai musanna karena tidak masuk definisi ataupun tidak sesuai definisi. Maka ya, jadi tentang masalah syibhul musanna ini ya, tentang masalah adanya syibhul musanna ini tersirat di dalam pernyataan mu'allif wa kila. Nah, dari situ berarti yang dirafa'kan dengan alif itu ada dua macam. Satu musanna, satu mirip musanna. Ya, sesuatu yang dinamakan dengan syibhul musanna. Fama la yasduqu alaihi haddul musanna mimma dalla ala tsnaini bi ziyadatin aw shibhiha fa huwa mulhaqu bil musanna. Maka apa saja atau setiap sesuatu yang tidak dibenarkan definisi musanna atasnya ataupun pengertian musanna atasnya, dari apa-apa yang dia itu menunjukkan makna dua disertai dengan adanya imbuhan di akhirnya atau yang semisal dengannya, fahuwa mulhaqun bil musanna, maka ini dinamakan dengan mulhaq bil musanna. Inilah yang kita sebut dengan istim musanna mulhaq. Ya, biasanya orang namakannya musanna mulhaq, tapi ungkapan yang lebih tepat sebenarnya mulhaqu bil musanna. Ya. Iya, fakila wakilta wasnani wasnatani mulhaqatun bil musanna. Maka kesimpulannya kila dan kilta dan isnani dan isnatani adalah mulhaqatun bil musanna, teranggap sebagai ataupun menyertai musanna, ya, teranggap dengan musanna atau diserupakan dengan musanna, ya, kira-kira begitulah namanya, ya, diistilahkan dengan mulhaq bil musanna. Li'annaha, kenapa? Li'annaha la yasduqu 'alaiha haddul musanna, karena dia enggak masuk kategori definisi musanna. Itu alasannya kenapa disebut dengan mulhaq. Walakin la yalhaqu kila wa kilta bil musanna illa idza udhifa ila mutmarin. Catatan, dan tidaklah kila dan kilta itu dinamakan sebagai mulhaq bil musanna. Ya, dinamakan sebagai mulhaq bil musanna kecuali apabila dia itu sebagai mudhaf bagi dhamir. Ya, kecuali apabila dia itu sebagai mudhaf bagi dhamir. Berarti kalau dia sebagai mudhaf bagi isim zahir, enggak bisa. Tidak dapat dinyatakan sebagai mulhaq bil musanna bahkan. Jangankan dibilang musanna, bahkan dibilang mulhaq bil musanna saja pun tidak apabila dia itu mudhaf bagi isim zahir. Karena di sini dikatakan illa idza udhifa ila mutmarin, kecuali apabila dia itu sebagai mudhaf bagi isim dhamir, itulah baru bisa kita bilang kila dan kilta dinyatakan sebagai mulhaq bil musanna, sehingga dia dirafa'kan dengan alif dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya, dengan ketentuan dia itu sebagai mudhaf bagi dhamir. Berarti semisal kila huma. Adapun kalau misalkan kila rajulaini, maka berarti bukan mulhaq bil musanna. Yang artinya dia tidak akan dirafa'kan dengan alif tidak akan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ya mafhumnya begitu ya. Karena yang bisa dinyatakan sebagai mulhaq bil musanna apabila kila dan kilta ini diidhafahkan kepada dhamir. Jadi ini yang tidak diidhafahkan kepada dhamir. Jadi dia jawabnya gimana? Nah, tapi jawabnya bagaimana? Mungkin ada dijelaskan oleh mu'alif, kita baca dulu ya. Ya, kalau enggak ada mungkin baru kita jawab nanti. Contoh, ja'ani kilahuma, ja'ani kilahuma, keduanya mendatangiku. Nah, di mana kilahuma sebagai fa'il yang berarti dia marfu dan tanda rafa'nya di sini dengan alif. Kenapa? Karena dia mulhaq bil musanna. Kenapa kita katakan dia mulhaq bil musanna? Karena kilanya diidhafakan kepada dhamir. Maka kita rafa'kanlah dia dengan alif. Nah, saat dia nasab, maka kita nasabkanlah dia dengan ya. Contohnya, waraitu kilaihima, aku melihat keduanya. Dan ketika jar, kita jarkan dia dengan ya juga. Sebagaimana contohnya, wa marartu bikilaihima, wa marartu bikilaihima, aku berpapasan dengan keduanya. Atau contoh lain, untuk yang kiltanya, waja'atni kiltahuma, itu rafa'nya kita rafa'kan dengan alif. Wa ra'aitu kiltaihima, kita nasabkan dengan ya. Wa marartu bikiltaihima, kita jarkan dengan ya pula. Fa in udifa ila zahirin, kalau dia sebagai mudhaf bagi isim zahir, kana bil alifi raf'an wa nasban wa jarran, yang berarti i'rabnya pakai harakat muqaddarah. Iya. Kenapa? Karena di sini dikatakan kana, di mana keduanya yaitu kila dan kilta itu ketika rafa'nya ya beralif, ketika nasabnya ya beralif, ketika jarnya ya beralif. Terus tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda khafanya dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah untuk rafa', ketika rafa' di atas huruf alif tersebut, dengan fathah muqaddarah di atas huruf alif tersebut ketika nasab, dan dengan kasrah muqaddarah di atas alif tersebut ketika jar. Nah, demikian. Ya, jadi ini perlu jadi catatan. Kenapa? Karena dia tidak dianggap sebagai mulhaq bil musanna ketika itu. Karena yang bisa dianggap sebagai mulhaq bil musanna, catatannya tadi harus apa? Iya. Idza bimutmarin mudhafan musila, itulah lafaz Ibnu Malik. Idza bimutmarin mudhafan musila, itulah baru bisa dibilang baru bil alif irfa. Ya. Takhlufu bil takhluful ya fi jami'i hal alif. Jika berdomir dhamir baru sebagai mudhaf. Jika berdomir dhamir bukan. Jika berdomir dhamir. Jika bersambung dengan dhamir. Jika bersambung dengan dhamir. Ya. Di mana dia dalam keadaan sebagai mudhaf. Idza bimutmarin mudhafan wusila. Wusila disambung. Jika dia, ya jika dia, maksudnya jika si kilanya ataupun si kiltanya itu disambung dengan dhamir dalam keadaan dia sebagai mudhaf, ya mudhafan. Nah, demikian. Ya, kila dan kiltanya sebagai mudhaf, tepat. Ya, jelas ya. Contoh, ja'ani kilar rajulaini. Ja'ani kilar rajulaini. Kila marfu'un, ya'annahu fa'il. Wa alamat rafihi ad-dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Kemudian ketika rafa, ketika nasab, mana tadi? Ketika nasab, ra'aitu kilar rajulaini. Ya, ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Ya, ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Jadi jangan pula kita katakan ra'aitu kilayir rajuli. Ya, kilayir rajulaini wakil tayir mar'ataini. Akan tapi ra'aitu kilar rajulaini wakil tal mar'ataini, di mana tanda rafa'nya itu dengan fathah muqaddarah alal alif. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Falihadha qala al-musannif. Ya, falihadha qala al-musannif. Oleh karena itu Imam Ibnu Malik berkata, wakila idza bimutmarin mudhafan wusila, dan kila itu dirafa'kan dengan alif dinasabkan dan dijarkan dengan ya apabila disambung dengan dhamir secara langsung dan dia sebagai mudhaf. Nah, demikian wallahu alam. Thumma bayyana anna tsnain wa tsnataini yajriyani majra ibnaini wa ibnataini. Kemudian dia pun menerangkan bahwa isnaini dan isnataini itu sejalan dengan jalannya ibnaini wa ibnataini. Fasnani wa tsnatani mulhaqani bil musanna kama taqaddama. Berarti kesimpulannya isnani dan isnatani itu adalah mulhaq bil musanna sebagaimana yang kita telah terangkan. Ya, kama taqaddama sebagaimana sebelumnya. Ya, maksudnya sebagaimana kila dan kilta, sebagaimana al-qamaraini. Jadi isnani dan isnataini juga termasuk mulhaq bil musanna. Mulhaq itu di Indonesia kan apa tidak? Dianggap. Ya, dianggap dengan musanna. Nah, demikian. Itulah makna dari baitnya muallif isnani wasnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani. Nah, wa ibnani wa ibnatani musanna haqiqah. Iya, itu musanna haqiqah, bukan musanna mulhaq. Musanna musanna haqiqah. Musanna haqiqi, biasanya kita kenal dengan Islam musanna haqiqi, ya. Ibnani wa ibnatani. Ya. Wa ibnani wa ibnatani musanna musanna haqiqatun. Berarti dia kayak ja'a ibnu musanna haqiqatin, ya musanna haqiqatin, ha? Ya benar. Ya jadi ibnani wa ibnatani adalah benar-benar musanna. Ya, musanna hakikat. Betul. Biimbuhannya bisa dibuang salihun litajrid wa utifa mithluhu alaihi. Dan yang diatafkan dengannya pun semisal dengannya. Salihun litajrid itu boleh dibuang semiripan dia yang mudah. Bukan, imbuhannya boleh dibuang. Alif nunnya boleh dibuang. Alif nunnya itu bisa dibuang, pantas untuk dibuang. Kan tadi dikatakan musanna itu adalah lafdzun dalun ala tsnaini bi ziyadatin. Bang? Bang? Lafdzun dalun ala tsnaini. Musanna itu adalah lafaz yang memiliki makna dua bi ziyadatin fi akhiri dengan adanya imbuhan di akhirnya. Nah, imbuhan isim musanna masa Abang enggak tahu? Alif dan nun atau ya dan nun. Nah, udah kan? Nah, itu dari imbuhannya. Apa? Nah, udah imbuhan tersebut udah. Nah, imbuhan itu salihun litajrid. Imbuhannya itu cocok untuk kita buang. Oh, karena ketika kita mau jawab Muhammad itu. Iya, maksudnya begini. Imbuhannya itu gimana kita boleh bilang Muhammadun. Enggak perlu bilang al-Muhammadani gitu loh. Maksudnya boleh kita mufradkan maksudnya begitu ya. Ya, ya. Dengan bahasa lain salihun litajrid ini maksudnya bisa kita mufradkan itu maksudnya. Ya, itulah pemahamannya. Salihun litajrid bisa kita mufradkan itu maksudnya. Ya. Jelas? Isnani enggak bisa dimufradkan. Nah, isnani enggak bisa dimufradkan dengan kita katakan isnun enggak ada ya. Mufradnya wahid ya. Iya, wahidun isnani ya. Jadi bukan pula isnani kalau satu isnun enggak ya. Jadi tetap isnani. Nah, demikian. Wahidun mana enggak bisa dimusannakan. Wahidun. Enggak bisa dimusannakan, bisa. Iya juga ya. Enggak pernah saya dengar musanna. Tapi sebenarnya bisa aja ya. Iya, kalau misalkan itu nama ya, nama seseorang bernama Wahid berarti kalau yang bernama Wahid ada dua berarti Wahidaini. Ah, iya. Ya kan gitu. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian jadi ibnani wa ibnatani musanna haqiqatin. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألفة في المثنى والملحق والملحق به. Dan kemudian Imam Ibnu Malik pun menyebutkan bahwa ya itu menggantikan alif pada isim musanna dan pada mulhaq bil musanna. Kapan? Fi halatayil jarri wan nasbi. Fi halatayil jarri wan nasbi, yaitu pada keadaan jar dan nasabnya. Wa amma ma qablaha la yakunu illa maftuhan, dan huruf sebelumnya itu tidaklah kecuali dalam keadaan fathah. Contohnya ra'aitu zaidaini, ra'aitu zaidaini. Ya. Di mana dia mansub karena sebagai mafulun bi dan nasabnya itu digantikan oleh ya yang tadinya alif, dan ya-nya itu terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Jangan pula ra'aitu zaidina. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ra'aitu zaidaini. Kenapa? Karena permasalahan fathah ini qad ulif. Karena memang itu yang sudah ditentukan, qad ulif. Kembali jauh kali. Iya, maunya tahan di bang. Tapi kalau pak, silakan. Kita mengulangkan maksudnya itu. Iya, itulah kira-kira pemahamannya. Jadi pemahaman dari Shalihut Tajrid yaitu bisa ataupun pantas dihilangkan imbuhannya, maksudnya adalah bisa dimufradkan, itu pemahamannya. Nah, demikian. Baik, kemudian selanjutnya jadi mana dia sih? Oh ya, wahtaraza bidzalika an ya'il jam'i. Tujuannya apa? Dengan kita katakan wa anna ma qablaha la yakunu illa maftuhan, tujuannya adalah untuk membedakan untuk membedakan dengan ya yang ada di jamak mudzakkar salim. Karena ya yang ada di jamak mudzakkar salim itu setelah kasrah, sementara ya yang ada di isim musanna itu setelah fathah. Ya, itulah gunanya dari tadi kita tegaskan wa anna ma qablaha, dan adapun huruf sebelumnya itu la yakunu illa maftuhan, tidaklah menjadi kecuali dalam ataupun tidaklah berkeadaan kecuali difathahkan. Ya, tidaklah dia kecuali dalam keadaan fathah. Nah, demikian. Fa inna ma qablaha la yakunu illa maksuran. Karena kalau jamak mudzakkar salim itu huruf sebelumnya tidaklah melainkan dalam keadaan kasrah. Contohnya marartu bizaidina wa sayati dzalika, dan permasalahan al jamak itu akan datang pembahasannya. Wa hasilu ma dzakarahu annal muthanna wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Kesimpulan dari apa yang diterangkan ataupun dari baitnya muallif, bahwasannya muthanna dan mulhaq bil muthanna itu dirafakkan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya, itulah hasilnya. Ya. Jadi hasil dari apa yang diterangkan oleh muallif, oleh Ibnu Malik di dalam baitnya adalah bahwa musanna dan mulhaq bil musanna itu dirafakkan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Itu dia sebenarnya. Ya cuma biasa ya, namanya orang ya, namanya apa namanya itu seni berbahasa ya. Iya, seni berbahasa. Biasa. Iya, biasa kayak begitu ya. Mungkin bagi kita bait ini menyulitkan untuk kita pahami. Padahal ini aja pemahamannya kan gitu ya. Itu entah yang berapa minggu itu. Iya. Tak tahu entah apa. Pokoknya kalau udah tanya sairnya, ulangin lah. Sairnya, ulang. Sairnya. Iya. Dari bangunan itu gitu. Karena memang apa ya? Dulunya tahu. Iya iya. Sekali pulang hilang. Jumpa lagi, apalagi lagi di HP sendirian. Cuma, apa maksudnya ini? Karena memang seni di dalam berbahasa ya. Kalau misalkan seni itu dianggap mudah, ya semua orang berarti bisa jadinya kan gitu. Ya, ya nggak jadi seni ya. Diputar-putar dia ini. Iya. Jadi sebenarnya maknanya ini aja tadi ya. Maknanya hasilnya, kesimpulannya adalah musanna dan mulhaq bil musanna itu dirafakkan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa hadza huwal masyhur. Ya, inilah yang masyhur. Was sahih. Iya, was sahih anna al-i'rab fil muthanna wal mulhaq bihi bi harakatin muqaddaratin alal alif raf'an wa alal ya'i nasban wa alal ya'i jarran. Maksudnya wa alal ya'i nasban wa jarran. Nah, itu yang benar. Itu yang sahih menurut Ibnu Aqil. Ya. Yang masyhur begini memang diakui beliau. Ya, masyhur ini. Ya, sebagaimana yang kita selama ini ketahui bahwa yang masyhur itu rafa'nya isim mustanna dengan alif, nasabnya dengan ya, dan khafatnya dengan ya. Tapi menurut beliau, menurut Ibnu Aqil, yang sahih itu, yang benar itu, bahwa i'rabnya ataupun tanda i'rabnya musanna dan mulhaq bil musanna itu adalah dengan harakat muqaddarah, walau hurufnya ikut berubah. Tapi yang benar adalah dengan harakat muqaddarah, yaitu alal alif raf'an, alal ya nasban, alal ya jarran. Maksudnya harakat muqaddarahnya tadi. Biharakatin muqaddaratin. Berarti dhammah, ya kalau misalkan rafa dengan dhammah muqaddarah di atas alif. Kalau misalkan nasab dengan dhammah muqaddarah, dengan fathah muqaddarah di atas ya. Kalau misalkan jar dengan apa namanya, dengan kasrah muqaddarah di atas ya juga. Bukan dibolehkan, ini yang benar kata beliau. Walau hurufnya ikut juga berubah. Dan walau yang masyhur i'rabnya dengan huruf, tapi yang benar i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Iya. Walau hurufnya berubah, tapi kita bisa lihat perubahan hurufnya itu cuma dua. Berbeda dengan asma'us sitta ataupun asma'ul khamsa, di mana perubahan hurufnya benar tiga, masing-masing mewakili. Di mana waw mewakili dhammah, alif mewakili fathah, ya mewakili kasrah. Sementara ini cuma alif sama ya doang, gak ada yang satunya lagi. Di mana nasab dan jarnya itu sama-sama pakai ya. Ya, yang di sini hurufnya itu huruf imbuhan gitu. Iya, ya. Iya benar. Lidalalati alal alat tasniyah. Ya, untuk menunjukkan kemusannahannya. Iya, tafadhal. Nah, demikian. Itu menurut yang sahih kata beliau. Jadi hujahnya juga kuat ya jika antum baca. Ya, bahkan sebenarnya lebih logik gitu ya. Lebih apa namanya itu ya? Lebih terkonsep gitu maksud saya. Ya. Ketika dikatakan bahwa yang i'rabnya isim musanna itu dengan harakat muqaddarah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Syekh Husaimin enggak terima yang kayak begini ya. Karena Syekh Husaimin itu maunya yang mudah aja dia. Heeh. Bukan mulhaq itu ma la yasduqu. Ya ma la yasduqu alaihi haddul musanna itu mulhaq. Iya, yang enggak bisa, yang tidak sesuai dengan definisi musanna, yang tidak masuk kategori isim musanna itulah mulhaq. Kita. Iya. Gimana? Ya isnani, isnatani. Bila bisa juga bukan dianggap musanna. Ya. Bisa juga, tapi dengan ketentuan tadi, dengan ketentuan idza bimutmarin mudhafan wusila. Ya. Dengan ketentuan itu, idza bimutmarin mudhafan wusila. Nah, begitu. Jika ini yang disambung sebagai contoh. Iya. Kalau tahu yang tadi. Ra'aitu rojula, ra'aitu kila rojula ini. Iya. Nah itu bukan mulhaq. Bukan. Iya. Bukan mulhaq tu. Nah demikian. Baik, sedikit lagi ya kita selesaikan. وما ذكر المصنف وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا. Ya, jadi dan apa yang telah disebutkan ya, dan apa yang telah disebutkan musannif ya, berupa bahwa musanna itu dan mulhaq bil musanna itu keduanya itu dengan alif ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar, huwal masyhur fi lughatil arabi, inilah yang masyhur di bahasa Arab. Wa minal arabi may yaj'alul muthanna wal mulhaq bih bil alif mutlaqan raf'an wa nasban wa jarran, fa yaqulu ja'a az-zaidan kilahuma wa ra'aytu az-zaidan kilahuma wa marartu biz-zaidan kilahuma. Nah, oleh karena itu ini cuma lahja. Jadi menurut mereka masalah alif ke ya itu cuma lahja. Iya, apa ya? Lughat, iya lughat. Ya lughat. Cuma sekedar logat doang, apa lughah aja, bukan i'rab gitu ya. Jadi cuma lughah, karena sebahagian mereka ada yang tetap melughahkannya begini, ja'a zaidani, ra'aitu zaidani, marartu bizaidani. Ada pula lughah yang begini, ja'a zaidani, ra'aitu zaidani, marartu bizaidaini. Nah, oleh karena itu menurut Ibnu Aqil yang sahih harakatnya tanda i'rabnya adalah harakat muqaddarah. Tapi kan kalau sama semua tadi itu enggak ada Enggak lah. Yang satu logat, satu lugah, ya satu lahjah, itu ngomongnya begini, ja'a Zaidani, ra'aitu Zaidani, marartu bi Zaidani. Satu bahasa lagi, ja'a Zaidani, ra'aitu Zaidaini, marartu bi Zaidaini. Iya, yang satu lahjah enggak pakai imbuhan ya, yang satu pakai imbuhan ya, yang satu alif semua. Nah, oleh karena itulah yang sahih menurut Ibnu Aqil, ya makanya sebenarnya hujannya kuat juga ya, walau ribet memang, kesannya ribet, tapi lebih terkonsep. Walau ribet, iya. Di mana tanda i'rabnya adalah harakat muqaddarah di atas huruf alif atau ya tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.